Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabi man tamasaka bisunnatihi ila yaumiddin. Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja yang muliakan Allah SWT, alhamdulillah di pagi yang berkah ini kita kembali dapat melanjutkan pembahasan kita, yaitu faedah-faedah dari sejarah Islam. Mengenal bagaimana perkembangan Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW dari masa ke masa, ya, dan kita mencoba menggali hikmah dan pelajaran serta ibrah, ya, dari sejarah tersebut. Kenapa satu saat kaum muslimin hidup dengan sangat tenang, nyaman, tentram, bagaimana kondisi mereka, kenapa bisa mereka demikian. Kita melihat sebab-sebab mereka itu bisa hidup tenang, bahagia. Kemudian juga kita mencoba melihat kenapa mereka bisa terpecah belah, kekuatan mereka lemah, ya. Ini adalah bagian daripada ibrah bagi kita. Kemudian juga kita melihat bagaimana pengorbanan para generasi tua Islam, generasi pemula Islam di dalam membela dan perjuangkan agama Allah ini, sehingga kita dapat mengambil ibrah dan pelajaran serta inspirasi untuk langkah-langkah kita dalam mengamalkan ajaran agama kita yang mulia ini. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah SWT, pembahasan kita itu akan membahas tentang awal berdirinya kerajaan Abbasiyah atau kekuasaan Bani Abbasiyah ataupun Khilafah Al-Abbasiyah. Pembahasan kita secara retelasi atau sumber pembahasan kita, masdarnya atau merajiknya, kita akan mengambil beberapa sumber di samping kitab-kitab sejarah yang masyhur yang telah ditulis oleh ulama Islam seperti Tarikh Tabari, Tarikh Ibn Kathir yang Bidayah Nihaya, kemudian juga Tarikh Ibn Khaldun, termasuk juga Tarikh Ibn Athir dan juga Ibn Jauzi, ya. Ini para ulama yang telah banyak menulis sejarah Islam, namun tentu sangat panjang bila kita membahas dan belum membahas dari banyak sisi. Maka kita mencoba mengambil intisari-intisari dari apa yang mereka tulis. Dan ada beberapa kitab, mungkin bagi para ustaz-ustaz yang lain ingin membahas atau ingin mengenal, atau bagi yang bisa berbahasa Arab, mencoba untuk juga membaca dan mendalaminya. Ada beberapa kitab yang membahas tentang tarikh Daulah Abbasiyah ini. Itu yang pertama, ada kitab ditulis oleh seorang namanya Dr. Muhammad Suhail Taqus, ya, Dr. Muhammad Suhail Taqus. Itu judulnya Tarikh Daulah Al-Abbasiyah. Itu diterbitkan oleh perpustakaan Darun Nafais, ya, perpustakaan Darun Nafais. Dr. Muhammad Suhail Taqus ini ustaz tarikh di Jami'ah Al-Imam Al-Auza'i, ya, Kuliah Dirasat Islamiyah. Itu yang pertama. Kita ingin membagi literasi ini. Semoga juga saudara-saudara kita yang lain, ustaz-ustaz yang lain juga bisa mengambil faedah jika ingin membahas dan mengenal sejarah ini. Karena kita jelaskan hal ini karena banyak sekali dari musuh-musuh Islam, dari orientalis yang memutarbalikkan sejarah Islam ini. Maka dari itu, di antara hal yang memotivasi kita untuk membahas dan meluruskan berbagai isu-isu negatif yang mereka ambil sepenggal-sepenggal dari sejarah Islam. Dan juga sebenarnya kita ketahui kelompok Syiah Rafidah juga memutarbalikkan dari banyak fakta-fakta sejarah. Maka dari itu perlu kita memberikan informasi kepada kaum muslimin bagaimana hakikat kejadian dan juga fakta-fakta sejarah yang dikemukakan oleh para ulama-ulama kita. Kemudian ada juga itu kitab juga Daulah Al-Abbasiyah Muhadarat fi Tarikh Al-Mamsa Islamiyah, ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Khudari, ya, Syekh Muhammad Al-Khudari. Ini dicetak oleh Darul Ma'rifah, ya, dicetak oleh Darul Ma'rifah ya, Beirut, ya. Kemudian ada lagi literasi yang lain, yang ini yang lebih agak baik dari antara literasi. Kalau literasi yang Daulah Abbasiyah karang Muhammad Khudari ini masih banyak perlu ada catatan-catatan yang perlu dibenahi. Ada tulisan yang silsilah dari karya Syekh Ahmad Syakir, ya. Beliau menulis yaitu Tarikh Al-Islami. Muhammad Syakir ini punya silsilah Tarikh Al-Islami yaitu Muhammad Syakir. Beliau mulai dari Al-Ahdul Umawi, kemudian yang ada berapa kitab beliau tulis tentang hal ini bisa di-download juga, ya, itu Tarikh Al-Islami. Kemudian dari beliau bagi nanti edisi-edisinya, ada Ahdul Umawi, ada Daulah Al-Abbasiyah, ya. Daulah Abbasiyah ini ada dua jilid beliau bahas, karena memang Daulah Abbasiyah ini masa terpanjang dari di antara kekuasaan khilafah Islamiyah yang terpanjang, ya, hampir 5 abad mereka memerintah. Jadi dari 132 Hijriah sampai yaitu 656 Hijriah, itu mereka menintas sekitar lebih dari 5 abad gitu, ya. Nah, maka dari itu kita akan mencoba membahas masalah ini, ya. Kita mencoba meringkas, ya. Bahasan-bahasan ini tidak akan kita baca secara sempurna, secara keseluruhan, tapi kita mencoba mengambil intisari-intisari, faedah-faedah yang mungkin kita ambil untuk kita jadikan sebagai ibaran pelajaran serta intisari motivasi bagi kita dalam mengamalkan agama ini dan memperjuangkan agama Allah ini. Baik, sebenarnya kita katakan tadi yaitu Daulah Abbasiyah ini berkuasa yaitu dari tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah, yaitu hampir yaitu sekitar 524 tahun, ya, lebih daripada 5 abad mereka berkuasa. Jadi makanya dalam karya Mahmud Syakir beliau memiliki dua jilid tentang pembahasan Daulah Abbasiyah ini. Nah, kalau secara pribadi kami lebih mengusulkan, lebih memilih apa yang ditulis Syekh Mahmud Syakir, ya, antara bahasan-bahasan yang lebih mantap itu Syekh Mahmud Syakir, karena beliau juga memberikan isyarat-isyarat terhadap berbagai bentuk kesalahpahaman dalam menerjemahkan fakta dan data dari sejarah-sejarah yang dipahami oleh sebagian orientalis atau sebagian para penulis sejarah Islam. Baik, saudara-saudaraku yang seiman, kita akan mulai dulu memperkenalkan keluarga Abbasiyah ini, kenapa dinamakan Abbasiyah, bagaimana silsilah mereka. Setelah itu kita akan bahas nanti bagaimana kronologi berdirinya kekuasaan Abbasiyah ini. Tobaan Daulah Abbasiyah ini nisbahkan kepada kakek mereka, kakek pendirinya, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Kita tahu Abbas adalah paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Yaitu Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf, ya. Kemudian beliau ini memiliki banyak anak, ya. Tetapi keturunan dari Abbas ini, ya, yang terbanyak adalah keturunan Abdullah bin Abbas. Nah, beliau ini, Abbas ini memiliki anak yang banyak juga yang masuk Islam. Kenapa kita jelaskan ini? Bahwa Abbas itu adalah bagian daripada keluarga Al-Bait, karena dia adalah paman Rasulullah SAW, dan Al-Bait itu adalah yaitu keturunan Bani Hashim yang masuk Islam, ya, masuk Islam. Jadi bahwa Abbas ini adalah saudara dari kandung dari ayahanda Rasulullah SAW, yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib. Nah, kemudian dia punya anak, banyak anak, ya, Abdullah bin Abbas ini. Kemudian di antaranya yang masyhur yaitu adalah Abdullah bin Abbas, ya. Kemudian juga Fadl, ya, anak yang terbesar adalah Fadl. istrinya Abbas ini adalah Nailah binti Janab bin Kuleb bin Nimr, ya, ini dari kabilah Rabi'ah bin Nizar. Nah, nanti kita akan bicara nanti ketika ada persaingan antara Nizar, kabilah dari Nizar, dengan Qahtan. Qahtan dari Yaman. Nah, dan beliau ini lahir, Abbas ini lahir, yaitu sebelum hadithatul fil, atau sebelum terjadinya tahun fil amul fil. Dan Rasulullah SAW lahir di tahun fil, tahun penyerangan Gajah Abraha ke Mekah, dan beliau lahir 3 tahun sebelum kejadian itu. 3 tahun sebelum kejadian itu. Jadi berarti beliau lebih tua dari Rasulullah SAW sekitar 3 tahun. Itu Abbas. Abbas, paman Rasulullah SAW. Ya, pamannya cuma lebih tua dari Rasulullah SAW 3 tahun saja. Dan beliau terkenal, Abbas ini, dari tokoh dari Bani Hashim, ya. Dan beliau sangat berteman akrab dengan Abi Sufyan, ya, yaitu ayah dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, ketika datang Islam, beliau termasuk orang yang membela Rasulullah SAW, tetapi beliau belum masuk Islam. Ya. Tapi beliau belum masuk Islam, tapi beliau ada termasuk orang yang membela Rasulullah SAW. Sama dengan paman Rasulullah SAW seperti Abu Talib, ya. Kemudian, ini terbukti ketika perjanjian Al-Aqabah Thaniyah, yaitu kita tahu ada Aqabah Ula, Aqabah Thaniyah, yang kita bahas dalam sudah lama, ya, tentang sejarah awal Islam, yaitu ketika orang Ansar pergi berhaji ke Mekah, mereka mendengar telah diutus Nabi SAW, kemudian terjadi perjanjian di Aqabah Ula, Aqabatul Ula, yaitu di Aqabah Ula ini maksudnya dekat dengan di malam di Mina, yaitu dekat Jumratul Aqabah, posisinya di Mina. Di situ terjadi perjanjian Rasulullah SAW, yaitu perjanjian Aqabatul Ula ini beriman sekitar 12 orang dari para kaum Ansar. Kemudian mereka setelah selesai haji menyebarkan Islam di Madinah, dan saat itu juga Rasulullah mengirim Mus'ab bin Umair untuk sebagai da'i yang mengajarkan Islam kepada kaum Ansar yang telah masuk Islam. Pada tahun berikutnya bertambah lagi jumlah kaum Ansar yang masuk Islam, dan 72 orang, yaitu yang disebut dengan Aqabah Thaniyah. Dalam Aqabah Thaniyah ini, Abbas itu dimana orang Ansar membuat kesepakatan dengan Rasulullah SAW, mengajak Rasulullah SAW untuk berhijrah ke Madinah. Nah, di sini Abbas ini meminta jaminan dari kaum Ansar bahwa benar mereka, jika Rasulullah SAW berhijrah ke mereka, ya, ketika Rasulullah SAW membuat perjanjian kaum Ansar, tentu dengan secara sembunyi-sembunyi di Mina, di dekat Jumratul Aqabah, maka disebut Aqabatul Ula dan Aqabah Thaniyah. Nah, ketika itu Abbas ini masih masuk Islam, tetapi dia tetap menjaga anak saudaranya ini. Jadi ketika Rasulullah SAW berunding dengan kaum Ansar yang 72 orang Aqabah Thaniyah ini, di mana kaum Ansar menawarkan Rasulullah SAW yang selalu dimusuhi oleh kaum Quraisy di Mekah dan kaum kafir Quraisy Mekah, kaum musyrikin, menawarkan agar Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Maka ketika itu pun Abbas ikut mendengar keperundingan dan meminta kepastian orang Ansar benar-benar bisa menjamin keselamatan Rasulullah SAW. Nah, ini di antara peranan Abbas, ya, ketika sebelum masuk Islamnya beliau. Kemudian kita tahu, ya, Abbas ini ketika perang Badar, ketika Rasulullah telah berhijrah, kemudian terjadi perang Badar, dia termasuk di antara orang yang dipaksa oleh kaum Quraisy untuk ikut berperang. Nah, sehingga dia tertawan waktu itu, ya. Disebutkan ketika Quraisy datang menghadang Rasulullah di perang Badar, ya. Nah, Abbas ini keluar dengan bersama anak-anaknya, ya, dalam keadaan terpaksa, dan juga anak saudaranya. Kali sebab itulah Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, "Man laqiya minkum Abbas wa Taliban wa Uqailan wa Naufal wa Abu Sufyan, fala taqtuluhum fa innahum ukhriju mukrahina." Kata Rasulullah SAW, jika ada di antara kalian yang melihat Abbas, Taliban, ini nama anak-anak pamannya, Uqail, kemudian Naufal, dan Abu Sufyan, jangan kalian bunuh mereka, karena mereka dipaksa untuk ikut berperang. Ya. Nah, dan akhirnya, ketika itu Abbas termasuk di antara tawanan yang tertawan, ya, di perang Badar, lalu dia menebus dirinya, ya, dan kemudian Uqail bin Abdul Talib juga, Uqail bin Abdul Talib, Naufal bin Harith bin Abdul Muttalib, ya, kemudian mereka kembali dia menebus dirinya, kemudian anak saudaranya Abi Talib itu Uqail dan Naufal ya bin Haris bin Abdul Muttalib, kemudian mereka kembali lagi ke Mekah. Dan Rasul dan masuk Islamnya Abbas ini adalah sebelum Fathu Makkah, qarib ya. Berapa waktu sebelum Fathu Makkah, ada yang mengatakan demikian, ada yang menyebutkan beliau masuk Islam waktu setelah Fathu Makkah. Baik. Kemudian sebagian menyebutkan bahwa di sana di mana Abbas ini hijrah ke Madinah sebelum Fathu Makkah. Ya, dan bahkan dia ikut dalam Fathu Makkah. Dan wa kana sabab fi najati Abi Sufyan wa fi tashrifihi bi qawli Rasulullah sallam. Nah, karena dia kan teman akrab Abi Sufyan sebelum masuk Islam, ketika Rasulullah sallam Fathu Makkah, kita ingat bahwa Rasulullah sallam memberikan jaminan keamanan kepada setiap orang yang mau masuk ke rumah Abi Sufyan. Ya, barang siapa yang pergi menyelamatkan diri ke rumah Abu Sufyan atau ke Ka'bah atau menutup pintu rumahnya, dia bersekurung di rumahnya, maka dia selamat, kata Rasulullah. Maka di antaranya di sini adalah man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Orang yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka termasuk orang yang aman, tidak dibunuh. Ya, kalau dia menyelamatkan dirinya bersembunyi di rumah sendiri atau ke rumah Abu Sufyan atau ke Masjidil Haram, maka dia termasuk yang tidak dibunuh waktu Fathu Makkah itu. Nah, namun ya, ini salah satu pelajaran yang diambil oleh Imam Nawawi dalam metode berdakwah, karena Abbas ini memberikan masukan kepada Rasulullah SAW, dia tahu tentang Abu Sufyan, ya, bagaimana kepribadiannya, kemudian dengan menghargai Abu Sufyan ini, ya, dia akan mudah masuk Islam, kemudian juga akan banyak orang lain yang akan masuk Islam karena Islamnya dia. Ya, karena banyak juga orang melihat terpengaruh dengan kepribadian dia dan seterusnya. Maka oleh sebab itu Imam Nawawi memberikan faedah bahwa ketika berdakwah kita tetap menghormati ataupun mengharikan penghargaan kepada tokoh-tokoh. Sebenarnya Rasulullah SAW memberikan penghargaan kepada Abu Sufyan ini karena asar masukan pamannya Abbas. Ya, kita berikan di salah satu faedah dalam berdakwah di Imam Nawawi di sini, bahwa di mana Rasulullah dalam adab berdakwah tetap mengatakan tokoh orang kafir itu tetap ditokohkan di tengah orang kafir tersendiri, sehingga barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan dia akan aman. Sebenarnya Rasulullah SAW juga dalam menulis suratnya kepada Raja Najasyi atau Raja Romawi, ya, dan berapa raja-raja di masa beliau, beliau menyebutkan kepada, ketika menulis surat kepada Kaisar Rum, beliau mengatakan ila azimir Rum. Ini juga ada adab yang diambil dalam berdakwah, ya, di mana kita menghargai tokoh-tokoh yang ditokohkan oleh mereka, dan mudah-mudahan dengan begitu tokoh ini akan tertarik kepada Islam, kepada Sunnah, ya, kemudian juga mengajak para bawahannya, kolega-koleganya, kerabat-kerabat teman-temannya untuk masuk ke dalam Islam. Baik. Kemudian Abbas ini juga hadir dalam perang Hunain dan terusnya tinggal di Madinah. Rasulullah SAW sangat memuliakan dan mencintainya, ya. Dan Abbas ini wafat yaitu pada waktu saat kekhilafan Utsman bin Affan. Wafat di kekhilafan Utsman bin Affan sekitar tahun 32 Hijriah di bulan Rajab. Nah, anak-anaknya banyak, ya, anak Abbas ini banyak. Kenapa kita jelaskan? Untuk menjelaskan bahwa Ahlul Bait itu bukan hanya keturunan dari Ali bin Abi Thalib saja atau keturunan Husain saja. Jadi semua dari anak-anak paman Nabi SAW masuk Islam, bahkan paman-paman Nabi SAW masuk Islam itu ada semuanya, mereka adalah Al-Bait. Nah, beliau punya anak, yaitu diceritakan, ya, di antaranya disebut namanya Fadl, dan beliau diberi kunia dengan Abu Fadl. Itu anak yang terbesar. Kemudian yang kedua, anaknya adalah Abdullah bin Abbas, yang terkenal, ya, Abdullah bin Abbas. Dan ini hijrah, dan beliau lahir dua tahun atau satu tahun sebelum hijrah, ya. Kemudian ada lagi anak beliau namanya Ubaidillah bin Abbas. Jadi yang ketiga anak beliau Ubaidillah bin Abbas. Kemudian Abdurrahman. Kemudian Kitham atau Kutham, ya, Kitham. Kemudian Ma'bad, kemudian Ummu Habibah. Ya. Ini Ummu Habibah. Ini di antara anak beliau yang melalui istri beliau Lubabah binti Haris. Ini istri beliau Lubabah binti Haris. Di anak beliau dari istri beliau yang Lubabah binti Haris itu ada namanya Fadl, ada Abdullah, Ubaidillah, Abdurrahman, Kitham, kemudian Ma'bad dan Ummu Habibah. Kemudian juga ada lagi anak beliau dari istri beliau yang lainnya. Kemudian wakan li Abbas bin Ghairiha daripada selain istrinya Lubaba Ummu Fadhal ini, itu anak beliau yang lain adalah Kathir ibni Abbas, Kathir, kemudian Tamam, kemudian Sofia, kemudian Umaymah, ya, ibunya adalah Ummu Walad. Nah. Kemudian juga anak beliau yang lain adalah Haris dari istri beliau yang lain, yaitu Jamila binti Junduk, ya, dari kabilah Huzailiyah. Kemudian dari anak-anaknya yang punya anak banyak adalah yaitu Abbas, Abdullah bin Abbas, itu Abdullah bin Abbas, ya, ya. Fadhal, Abdurrahman, Kitham dan Kathir Watamam, ya, tidak mempunyai keturunan. Aqab al-Abbas min siwahum, jadi baru punya cucu dia dari yang anak-anak yang lain. Wala siyama min Abdullah, ya, secara khusus dari anaknya Abdullah, ya, dari sinilah banyak tersebar keturunan Abbas ini, yaitu dari anaknya Abdullah. Dan itu adalah kakek dari Khalifah Abbasiyin, dari Khalifah bin Abbas. Nah, setelah itu kita akan runtut berikutnya Abdullah bin Abbas. Ya, Abdullah bin Abbas ini sebenarnya kita jelaskan tadi beliau lahir 2 tahun sebelum hijrah. Maka ketika wafatnya Rasulullah SAW beliau berumur 13 tahun. Beliau umur 13 tahun ketika wafatnya Rasulullah SAW baru berumur 13 tahun. Ya. Dan Rasulullah SAW sangat mencintainya dan menghormatinya, dan dia termasuk dari antara fuqaha sahabah yang masyhur, ya, min abadil al-arba'ah. Dan bahkan Rasulullah SAW mendoakan Abbas ini, Allahumma faqih fid din wa 'alimhu ta'wil. Dari situlah Ibnu Abbas ini memiliki ilmu yang banyak berkat doa dari Rasulullah SAW, terutama tentang ilmu Al-Qur'an, tentang menafsirkan Al-Qur'an. Nah, oleh sebab itu Umar bin Khattab, ya, sering mengajak Abdullah bin Abbas ini untuk hadir dalam diskusi-diskusi khusus dalam pemerintahan Umar bin Khattab, ya, bersama pada senior-senior sahabat yang lainnya. Bahkan Umar tidak ragu meminta pendapat pandangannya dalam banyak masalah dengan kebersamaan walaupun umurnya masih terlalu muda, tetapi ilmunya sudah sangat tua, ya, umurnya muda. Kemudian ini menunjukkan kepada kita, kita bicarakan ini, tujuan kita adalah ingin menjelaskan bagaimana keakraban antara sahabat dengan para keluarga Rasul. Ini yang ini juga ingin kita ambil faedahnya, ya. Karena kita tahu di mana orang-orang Syiah, yaitu selalu seakan-akan membenturkan keluarga Ahlul Bait dengan sahabat-sahabat Rasulullah yang lainnya, radhiyallahu anhum, ya. Seakan-akan ada permusuhan, ada perebutan kekuasaan antara mereka. Nah, ini yang ingin kita jelaskan, bagaimana Umar sendiri, ya, bagaimana mencintai Abdullah bin Abbas, menghormatinya, apalagi Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu menyuruhnya sebagai Amirul Hajj pada tahun wafatnya Utsman bin Affan, yaitu ketika Utsman bin Affan dikepung oleh orang-orang yang memberontak ke Madinah, ya, pada tahun 35 Hijriah, ya. Kemudian tatkala Ali diangkat menjadi khalifah setelah wafatnya Utsman, ya, menjadi dia sebagai orang yang setia dalam bersama Ali radhiyallahu anhu, yaitu Abdullah bin Abbas ini, dan ikut dalam beberapa pertempuran-pertempuran yang dialami oleh Abi Thalib. Kemudian dia diangkat menjadi gubernur Basrah, ya, dan beberapa iklim lainnya atau beberapa wilayah lainnya. Kemudian setelah Ali wafat, dia meninggalkan Basrah dan pindah ke Mekah dan akhirnya tinggal di Taif, yang sampai sekarang masyhur disebutkan bahwa kuburan di sana dan dia punya masjid di situ di Taif. Waqila inna dhalika, ya, ketika Ali telah terbunuh, dia pindah ke Mekah dan tinggal di Taif. Nah. Dan Ibnu Abbas sampai meninggal, dia beliau tinggal di Taif, ya. Kemudian saat Muawiyah setelah Ali wafat, Muawiyah berkuasa, itu Muawiyah sangat menghormatinya dan sering Muawiyah yatawaddadu ilaihi katsiran, ya. Yaitu yatawaddadu ilaihi katsiran, yatawaddadu maksudnya sangat menghormati, mengirimkan hadiah, mengirimkan bantuan-bantuan kepada Abdullah bin Abbas ini di Taif, ya. Sebenarnya yang dilakukan oleh Muawiyah terhadap Bani Hasyim yang lainnya, terhadap keluarga Rasulullah yang lainnya. Dan Abdullah bin Abbas wafat pada tahun 68 Hijriah, ya, wafat 68 Hijriah. Taib. Kemudian tadi kita katakan bahwa melalui Abdullah bin Abbas inilah banyak keturunan dari Abbas, yaitu dia punya anak sekitar, ya, apa itu? Kalau enggak salah, dia punya anak yaitu 22 laki-laki, ya, 11 perempuan. Kemudian setelah itu Abbas ini keturunannya yang nanti yang silsilahnya menemukan kepada yang berikutnya adalah Ali bin Abdullah bin Abbas. Cucu dari Abbas ini namanya Ali bin Abdullah bin Abbas. Ya, ini adalah runtutan garis keturunan dari raja pertama dari Abbasiyah atau khilafah Bani Abbasiyah ini. Baik. Ibunya, istri dari Abdullah bin Abbas namanya Zur'a binti Mashrah bin Ma'dik, ya, di Karib min Kindah, dan mempunyai anak namanya Ali bin Abdullah bin Abbas, ya, dia anak daripada Abdullah bin Abbas namanya Ali bin Abdullah bin Abbas. Ada juga menyebutkan dasarnya memberi nama anaknya Ali adalah atas kecintaan Abdullah bin Abbas kepada Ali bin Abi Thalib. Ya. Tapi kita ketahui bahwa di antara sahabat-sahabat Nabi itu sering memberi nama anak mereka dengan nama para sahabat yang lainnya. Baik. Kemudian Ali bin Abdullah bin Abbas ini, ya, itu beliau lahir pada malam terbunuhnya Ali bin Abi Thalib. Maka akhirnya Abbas menamakan anaknya dengan yaitu Ali. Ya. Jadi dia lahir pas di malam terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abdullah bin Abbas ini. Dan dia juga kunianya disebut juga dengan Abul Hasan. Ya, dan dia adalah anak Abdullah bin Abbas yang terkecil. Anak Abdullah bin Abbas yang terkecil, ya. Dan dia termasuk Sayyidan Syarifan, dan dia termasuk orang yang sangat mulia, dihormati, dan punya postur tubuh yang sangat tinggi. Punya postur tubuh yang sangat tinggi, sehingga disebutkan oleh para penulis sejarah, jika dia bertawaf, yaitu orang-orang lain seakan-akan berjalan kaki dan dia menaiki ontah, begitu. Ya. Dan wakana ajmal Quraisy, ya, dan dia adalah orang Quraisy yang terganteng di zaman dia, ya. Ali bin Abdullah bin Abbas ini. Wa kana furitan fitul. Jadi dia sangat tinggi sekali. Apabila dia bertawaf sebagaimana manusia di sekitarnya bagaikan seorang pejalan kaki di samping orang yang berkuda atau menunggangi kendaraan gitu. Sehingga dia sangat tinggi sekali kelihatan gitu. Kemudian bagaimana hubungannya Bani Umayyah? Nah, ini kita ingin melihat bahwa tidak terjadi permusuhan yang sangat sengit, ya, seperti yang digambarkan oleh orang Syiah Rafidah dalam sejarah mereka, di mana Banu Umayyah yaitu memberikan Aqta' Banu Umayyah memberikan sebuah daerah kepada dia untuk tempat tinggalnya, yaitu Humaimah namanya, di daerah Syarah, itu perjalanan antara Syam ke Madinah, itu lebih dekat ke kota Damaskus, ya, disebut dengan daerah Syubik. Wahwa min iklim Balqa, di daerah termasuk wilayah Balqa, ya. Dan dia tinggal di sana, ya. Dan wafatnya pada tahun 117 Hijriah. Jadi Banu Umayyah itu memberikan kehidupan-kehidupan yang layak bagi para keluarga Ulbayt seperti ini. Ali bin Abdullah bin Abbas ini dia memberikan wilayah untuk dia, itu dinamanya disebut dengan Humaimah. Nah, Ali bin Abbas ini, afwan, tadi saya sebutkan Abdullah bin Abbas yang banyak punya keturunan mulai anaknya Ali bin Abbas. Jadi Ali bin Abdullah bin Abbas ini yang punya anak tadi yang saya sebutkan 22 laki-laki, 11 perempuan. Jadi 33 orang anaknya. Ya. Isna'u isyirin waladan zakaran wa ihda asyar unsa. Isna'u asyara unsa. Jadi dia punya anak 22 laki-laki, yaitu separohnya perempuan, 11 perempuan. Jadi 33 anaknya semua. Ya. Kemudian anak-anaknya adalah Muhammad, Daud, wa Isa, wa Sulaiman, wa Saleh, wa Ahmad, wa Bishr, wa Mubashir, wa Ismail, wa Abdul Samad, wa Abdullah Al-Akbar, wa Ubaidillah, wa Abdul Malik. Ini sebutkan Abdul Malik. Ya. Dia menamakan anak-anaknya juga dengan nama dari antara khulafa Bani Umayyah. Ya. Abdul Malik pokoknya. Utsman juga di antara namanya anaknya Utsman. Ini menunjukkan bahwa di mana sebagian sahabat menamakan anak-anak mereka dengan nama-nama Ahlul Bait, dan sebagian Ahlul Bait pun menamakan anak-anak mereka nama para sahabat yang mulia, ya, ataupun para tokoh-tokoh yang baik di Bani Umayyah. Abdul Malik, ya, menamakan Abdul Malik, menamakan anaknya Utsman, ya. Kemudian anaknya lagi Abdurrahman, Abdullah Asgar, wa Yahya, wa Ishaq, wa Ya'qub, Abdul Aziz. Kemudian ada lagi Ismail Asghar, Ismail yang kecil, Abdullah Al-Awsat, ya. Nah, kemudian dari sinilah keturunan Abbas atau keturunan Abdullah bin Abbas yang banyak menyebar di berbagai wilayah-wilayah. Ya, inilah asal muasal nanti keturunannya yang menjadi pemerintah pertama atau penguasa pertama dari kalangan Bani Abbasiyah. Kemudian dari Ali ini dia punya anak tadi siapa? Muhammad, anaknya yang paling besar, Muhammad, ya. Nah, Muhammad. Jadi Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Nah. Kemudian dia adalah orang tua dari raja pertama dari Bani Abbasiyah, yaitu Abbas, Abul Abbas As-Saffah, atau Abdullah, ya, namanya Abdullah tapi dikenal dengan Abul Abbas As-Saffah. Dan dia punya anak Ibrahim. Di awalnya yang merancang pendirian kekuasaan Bani Abbasiyah ini adalah anaknya Ibrahim. Ibrahim bin Ali, Ibrahim bin Muhammad bin Ali bin Abbas, ya, bin Abdullah bin Abbas, ya. Ibrahim bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Nah, jadi keturunan kelima lah dari Abbas, pendiri dari kerajaan Abbasiyah ini. Kerajaan Abbasiyah itu, yaitu yang pertama mencetuskan dari Ibrahim. Ketika Ibrahim ini dikejar oleh penguasa Bani Umayyah dan bersembunyi di suatu tempat, dan kemudian ajal datang menjemputnya, dan dia berwasiat yang akan menggantikan dia adalah saudaranya, itu Abdullah bin Ali, ya, Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas, yaitu dikenal dengan Abul Abbas As-Saffah. Nah, kemudian anak-anaknya Muhammad bin Ali bin Abbas inilah yang berkuasa resmi menjadi mendirikan kekuasaan Bani Abbasiyah. Ya, maka memerintahlah yang pertama Abul Abbas As-Saffah, Abu Ja'far Al-Mansur, ya, ini mereka-mereka yang pertama-tama memerintah mendirikan kerajaan Abbasiyah. Nah, itu sedikit silsilah berdirinya kerajaan Abbasiyah ini, ya. Taib. Sekarang kita akan berpindah pembahas masalah bagaimana awal mula ceritanya berdirinya kerajaan Abbasiyah ini. Ya. Di mana kerajaan Abbasiyah ini sebetulnya awal mulanya kita tahu. Ya, di setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib, kemudian memerintahnya Hasan sebentar, kemudian setelah itu Hasan menyerang kekuasaan pemerintahan Islam kepada Muawiyah. Dari semenjak itu orang-orang yang disebut dengan kelompok Syiah yang menisbahkan mereka berloyalitas kepada Ahlul Bait tetap punya keinginan yang merancang program-program yang bagaimana upaya mendirikan kekuasaan yang dipimpin oleh Ahlul Bait. Tetapi para Ahlul Bait ini banyak yang ditawarkan, ya, seperti ketika awal berdirinya ditawarkan Ja'far Sadiq, kemudian juga berapa Ahlul Bait lain. Mereka sudah tidak mau lagi ditipu oleh orang Syiah. Sebenarnya karena mereka mengalaman melihat bagaimana Ali bin Abi Thalib ditipu oleh orang Syiah ketika di Kufah, anaknya Husain, kemudian anak saudaranya Uqail, Muslim bin Uqail, dan lain-lain beramat kejadian, kepada Hasan sendiri. Berdasarkan itu mereka tidak berminat. Akhirnya mereka berpindah kepada keluarga Abbas, keluarga Abbas atau keluarga Abdullah bin Abbas, ya, yaitu Muhammad bin Ali bin Abbas bin Abdullah bin Abbas. Nah, itu anak-anaknya ini yang bisa dipengaruhi, dan akhirnya mereka membuat rancangan-rancangan. Ditambah lagi dengan kondisi politik Bani Umayyah di akhir kekuasaan mereka sudah lemah, kemudian juga terjadinya semacam perseteruan antara adanya fanatik kabilah orang Yaman dengan orang Yaman, Khurasan Persia dengan Persia, sehingga sekali hal ini membuka peluang bagi upaya pendirian kerajaan Abbasiyah ini sangat memuluskan bantuan. Nah, itu membuat mereka mulus untuk menuju ke kekuasaan. Pertama, kondisi keluarga Bani Umayyah yang goncang, ya, ada perselisihan-perselisihan kekuasaan antar mereka, dan juga terdapatnya kondisi dalam negeri mereka dari kegaduhan dari segi adanya pecikan-pecikan perpecahan di kalangan rakyat, seperti utama dari Khurasan, ya, Kufah, yang mereka yang situ lebih banyak daripada orang Syiah, dan juga di situ penduduknya bermacam-macam, ya, ada yang di Khurasan ini banyak sekali etnis yang hidup di sana. Nanti akan kita jelaskan etnis ini mereka tidak kompak, mereka saling memiliki keinginan untuk apa namanya mendukung calon penguasa mereka masing-masing. Nah ini apa namanya awal-awal mula munculnya apa namanya upaya pendirian kerajaan Abbasiyah ini. Kalau kita lihat wilayah-wilayah Islam saat itu sangat luas sekali, banyak sekali iklim-iklim di sini atau kita sebut dengan apa namanya semacam residen-residennya ya, ada keresidenan di situ ataupun wilayah-wilayah. Dan ada namanya wilayah Jazirah Arab, itu meliputi Hijaz, Yaman, Amman, Hijir, ya. Nah ini ada empat wilayah besar itu tuh disebut dengan wilayah namanya keresidenan Jazirah Arab, umpamanya wilayah yang besar. Ini kita ingin melihat bagaimana luasnya kekuasaan Bani Umayyah yang diwarisi oleh khilafah Abbasiyah setelahnya. Kemudian adalah iklim Irak. Irak ini meliputi apa saja wilayah? Ada Kufa, ada Basra, ada Wasit. Ini kita dengar ada ulama Al-Wasiti, Al-Wasiti itu ada dari Wasit. Kemudian adalah kota Madain, adalah kota Halwan, ada kota Samura. Samura ini adalah yang tempat kota sucinya orang Syiah hari ini. Samura, ya. Nah, ini ada 6 wilayah. Kabupaten lah bahasa kitanya kalau tadi kita sebut provinsi gitu. Kemudian adalah iklim Al-Jazirah. Kalau tadi Jazirah Arab, kalau ini Al-Jazirah. Al-Jazirah itu apa saja meliputi, yaitu Diyar Rabi'ah, yaitu daerah Musil. Kemudian Diyar Mudar, yaitu Riqqah. Ada lagi Diyar Bakr. Nah, kemudian adalah iklim Syam, yaitu wilayah Syam. Itu meliputi berapa wilayah yang besar juga. Ada Qansrin, ibu kotanya Halab. Ada Hems, ibu kotanya Hems. Yang kemudian Damaskus, Damaskus, Urdun, ya, Palestin. Ya, yang sekarang ini berapa wilayah negara sekarang itu dulu semuanya itu sebut iklim Syam dan itu dibawa ke kekuasaan Bani Umayyah semua. Antum melihat sekarang yang hari ini mungkin ada sekitar berapa negara ya, lebih dari 30 atau sekitar 20-an lebih, itu negara-negara itu semua dulu dibawa kekuasaan Bani Umayyah yang pada hari ini sudah terpecah belah dan beranak kekuasaan. Ada Syara, ada Palestin, ada Urdun, ada Damaskus, Hems, ya. Kemudian ada lagi iklim Mesir. Nah, Mesir ini mana saja meliputi wilayahnya? Itu meliputi disebut ada namanya Furma, Jafar, ya, Al-Huf, Rif, ya, ini daerah-daerah Iskandaria, Makdunia, Sa'id, di Mesir ada namanya Sa'id, Al-Wahad. Nah, dan lagi iklim Maghrib. Maghrib ini mana saja? Itu meliputi daerah Afrika, ya. Afrika yaitu Kairawan yang hari ini bertempat di Maroko, ya, Maroko, Aljazair, Tunis, itu semua dulu di bawah kekuasaan Bani Umayyah, ya. Coba bayangkan sama antum yang hari ini sekian banyak negara itu semua dulu dari bawah satu khilafah. Nah, ini kalau Maghrib ini disebutkan ini banyak sekali, ada 7 wilayah besar nih, ada namanya Riqqah, ada namanya Afriki, ya, Kairawan, kemudian Taharat, itu kemudian ada lagi Sajal Masah, ada Fas, ya, Fas ini kalau enggak salah hari ini terletak di Aljazair atau Algeria. Kemudian ada Lesus, Al-Aqsa, ya, kemudian sampai Andalus. Andalus yang hari ini adalah Spanyol, coba bayang sama antum ya. Luasnya kekuasaan waktu itu. Kemudian ada lagi iklim Masyrik namanya Zuljanibain. Itu banyak sekali meliputi daerah-daerah apa namanya? Yang luas ya, termasuk Bukhara, Bukhari ya, yang sekarang dibawa kekuasaan Rusia, kemudian daerah-daerah sekitar Afghanistan, Pakistan, ya, Kazakhstan, daerah-daerah di Warain Nahar. Kemudian Khurasan, ya, adalah Khurasan ini apa saja yang meliputi, itu luas juga daerahnya. Nah, ini kita membayangkan, ya, ada Sijistan, Hara, Juzajan, ya, Naisabur. Nah, ini daerah-daerah negara bagian Rusia itu semua dulu di bawah kerajaan Islam. Ada lagi namanya iklim Dailam, ya. Ini banyak juga wilayah-wilayahnya, termasuk daerah Tabaristan, ya, Dailaman, Khizir, ini termasuk daerah-daerah Rusia, sebagian daerah Rusia, ya. Sangat banyak di sini negara-negara yang pada hari ini mungkin ada lebih 30-an atau lebih, ya. Ini ada sekitar 14 iklim di sini disebutkan itu dulu di bawah kekuasaan semuanya Bani Umayyah yang akhirnya yaitu diwarisi oleh kerajaan Abbasiyah Walaupun setelah berdirinya Kerajaan Abbasiyah ini, kekuasaan berdiri dua, iaitu di mana Abdul Rahman Ad-Dakhil lari ke Andalus, dan mereka tetap mengakseskan kerajaan Bani Umayyah di Andalus. Baik, kita akan coba bagaimana dijelaskan oleh Mahmud Syakir dalam kitab beliau Tarikh Islami. Kita kalau bicara Daulah Al-Abbasiyah, beliau bercerita cukup panjang di sini bagaimana awal-awal berdirinya, ya, kerajaan Abbasiyah ini. Beliau menyebutkan bahwa kecintaan kaum muslimin kepada Ahlul Bait kemudian juga diiringi dengan terjadinya mundurnya kekuatan dan kelemahan, ya, mulainya termusuhnya kezalim-kezalim banyak di akhir kerajaan Bani Umayyah, tentu orang mencoba mencari suasana baru, ya, ini yang menyebabkan demikian. Nah, kemudian juga ada juga orang-orang yang sebetulnya bukan sekadar itu, tapi ingin kekuasaan yang dikejar. Seperti disebutkan contohnya Mukhtar bin Abi Ubaid Ats-Tsaqafi, yang pada awalnya dia ini adalah bersama Ali bin Talib, kemudian tinggal di Basra, kemudian setelah diusir oleh Ubaidillah bin Ziyad, setelah kejadian Karbala terbunuhnya Hussein, ya, beliau pergi ke Taif, tinggal di Taif, diusir oleh Ubaidillah bin Ziyad, ya, setelah kejadian di Karbala dia diusir ke Taif, kemudian setelah ditangkap berapa lama, kemudian dia bergabung dengan Abdullah bin Zubair, ini Mukhtar bin Abi Ubaid Ats-Tsaqafi ini. Kemudian dia pura-pura menjadi orang yang loyalitas kepada Ahlul Bait. Kemudian dia meminta izin untuk pergi ke Irak. Nah, setelah pergi ke Irak, dia di sana dia membuat siasat. Ya, kemudian dia berupaya seakan-akan dia ingin mengangkat Ahlul Bait sebagai pemimpin. Dia mengajak Muhammad bin Ali bin Abi Talib. Muhammad bin Ali bin Abi Talib, ya, yang kenal dengan Ibn Hanafiyah. Lakin Muhammad ini menolak keinginan daripada siapa? Mukhtar bin Abi Ubaid ini, yang tadi kita sebutkan. Kemudian dia mencoba lagi mencari siapa yang bisa dirayu untuk diangkat sebagai ikon mereka dia dalam dakwahnya untuk mendapatkan kekuasaan di sini. Nah, ini kemudian gerana Mukhtar idda anna hadarafu au adam ridha min sifatil imam. Maka qala Muhammad Ali maratan indama balagu anna ba'dun nas yasumu anna inda al-bait kathir min asrar ilmi. Nah, ini pada satu kali Muhammad Hanafiyah ini ketika dia mendengar ada orang mengatakan bahwa Ahlul Bait itu punya wasiat-wasiat tersendiri, maka dia mengumumkan dengan secara tegas mengatakan inna wallahi ma waritsna min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa ma baina hadaini lawhaini. Jadi dia tegaskan karena dicoba buat opini dan isu oleh Mukhtar Ats-Tsaqafi ini bahwa Ahlul Bait itu adalah orang-orang yang ditunjuk sebetulnya sebagai penguasa dalam menyimpan wasiat. Akhirnya Muhammad bin Ali, yaitu di kanan Muhammad Hanafiyah ini, menjelaskan kepada kaum muslimin, kami tidak mewarisi apa-apa dari Rasulullah kecuali apa yang ada di antara dua lauha ini, atau disebut yang hanya kecuali Al-Quran ini. Wa asyara ila mushaf, ini yang kami waris dari Rasulullah. Wa inna min za'ama ana indana sya'an naqra'uhu illa kitab Allah faqad kadzaba. Kalau ada orang menyatakan, menyampaikan ada sesuatu yang kami miliki selain kitab Allah, sungguh dia telah berbohong, kata Muhammad Al-Hanafiyah. Ini sekaligus membantah, ya, bantahan orang-orang Syiah yang mengatakan adanya wasiat Rasulullah kepada Ali, kemudian kepada Ali atau kepada nama-nama yang akan menjadi pemimpin setelah Rasulullah SAW telah dicatat oleh Rasulullah dalam sebuah wasiatnya, itu semuanya bohong. Nah, ini sudah dikatakan oleh Ahlul Bait sendiri, yaitu di antaranya Muhammad bin Ali bin Abi Talib, yaitu yang dikatakan Muhammad Al-Hanafiyah. Kemudian setelah itu, ya, ini menunjukkan bahwa di mana walaha dalam yakun, yakni ini menunjukkan Muhammad Ali dia tidak pernah meminta kekuasaan, ya, atau dia mengaku sebagai imam, ya. Kemudian juga anaknya Abdullah, adalah Abdullah dari siapa? Muhammad Hanafiyah ini. Sekalipun ada orang-orang lain mengaku bahwa dia itu adalah yang jadi imam. Kemudian sebenarnya kita jelaskan tadi bahwa Bani Umayyah memuliakan para Bani Hashim, termasuk di sini Bani Hashim ada Ahlul Bait, dan wayuqti'una lahum qata'i. Jadi mereka memberikan wilayah-wilayah untuk mereka garap, untuk mereka tinggal, wayu'tunahum al-a'tiyat. Di mana mereka juga memberikan hadiah, bantuan-bantuan untuk Ahlul Bait dari kalangan Bani Umayyah ini. Tetapi ada juga sebagian mereka yang tidak puas, ya. sekalipun ada juga sikap-sikap yang mungkin tidak disenangi oleh sebagai albaid dari wilayah atau gubernur-gubernur, sebagian dari gubernur dari penguasa Bani Umayyah ini. Nah, kemudian muncul tadi kehendak-kehendak yang tadi dimuncul mulai dari masa siapa, yaitu Ibrahim bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas tadi. Nah, ini dimula awalnya situ. Jadi dia menyusun kekuatan-kekuatan rahasia ketika telah melihat lemahnya kekuasaan Bani Umayyah. Di sini dijelaskan oleh Mahmud Syakir bahwa di mana dalam upaya-upaya untuk mencapai kekuasaan itu pun digunakan isu-isu hoax, ya, atau yang tidak benar, ya, itu sudah maklum lah, di ya menjatuhkan, membesar-besarkan sebuah kesalahan yang kecil hakikatnya. Wa kana khusum Bani Umayyah lil isya'at didduhum kalimatun ma tarjulun min al-bait idda'u anna al-umayyin qad dassu lahu sum. Ya, di antara isu-isu yang disebarkan itu seperti umpamanya untuk menarik perhatian orang, dikatakan bahwa Bani Umayyah telah meracun salah seorang dari al-bait. Ya, walika tarti isya'at kada yasduqu kullu idda'a. Akhirnya kena setalu diulang-ulang isu-isu batil tuh, hoax ini diulang-ulang, akhirnya seakan-akan itu benar gitu ya. Nah, di sini disebutkan di antara bukti bagaimana Bani Umayyah menghormati Bani Hashim, itu maksud di sini Ahlul Bait. Faqad aqta'a al-Walid bin Abdul Malik al-Khalifah al-Umawi al-Humayma biqarbi min al-Shubak min iklim Balqa fil Urdun li Ali bin Abdullah bin Abbas. Nah, ini disebutkan di mana al-Walid bin Abdul Malik, ya, Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan, yaitu memberikan wilayah, ya, untuk tadi yang kita sebutkan Ali bin Abdullah bin Abbas ini. Di situ dia tinggal dan di situ dia berketurunan. Ya, diberikan bantuan-bantuan kebutuhannya. Kemudian wa min hadzal aidan faqad zara Abu Hashim Abdullah bin Muhammad Dimashq al-Khalifah al-Umawi Sulaiman bin Malik waqad akramahu Sulaiman. Nah, juga di antaranya juga keluarga Al-Bait, diantaranya Abu Hashim Abdullah bin Muhammad, mengunjungi Khalifah Umayyah, yaitu di masa Sulaiman bin Abdul Malik. Dan Sulaiman yaitu memuliakannya, wa qaddama lahu al-u'tiyat. Ini memberikan uang, memberikan bantuan gitu ya, dari harta Al-Bait, dari harta kaum muslimin atau dari kekayaan negara. Sumansara Abu Hashim mutawajihan ila Madinah Munawwarah. Kemudian dia setelah pulang dari mengunjungi Sulaiman bin Abdul Malik ini kembali ke Madinah. Wa asna tariq sya'ara bil marad. Tapi ketika dalam perjalanan menuju Madinah dari Syam ini, dia merasa sakit. Wa asabnu ajali. Kemudian dia merasa ajalnya sudah dekat. Wa haddatha bidzalika murafiqihi, kemudian dia sampaikan kepada orang-orang yang bersamanya dalam perjalanan yang menemaninya. Faqala ba'dhum li la'alla Sulaiman qadda salaha lakasum. Nah, di sini datang isu itu. Ketika dia sudah dipulang dari Sulaiman bin Malik, kemudian diberikan berbagai pemberian-pemberian hadiah dari Sulaiman bin Malik, ketika dalam perjalanan ke Madinah, dia sakit di dalam perjalanan menuju Madinah. Nah, ada yang membuat prasangka, membuat prediksi gini, mungkin saja dia ini diracun oleh Sulaiman. Nah, fatawama bidzalika kahalati kull maridin. Akhirnya ada yang menganggap membenarkan isu itu, pantasyara al-khabar. Akhirnya berita itu menyebar. Ya, kadang dia sakit, tidak ada bukti sebetulnya Bapak Sulaiman meracun tidak meracun, tidak ada bukti. Tapi ada prediksi begitu saja, akhirnya disebarkan berita itu, ya. Wa asbaha syakku mazmum yaqinan. Keraguan tadi seakan-akan satu keyakinan. Fata asra Abu Hashim min Bani Umayyah. Akhirnya ini dia mengira hal itu benar. Wa arraja ala al-Humaymah. Kemudian dia dibawa ke Humaymah. Humaymah tempat tinggal siapa tadi? Ali bin Abdullah bin Abbas. Wa naqala dhalika ibn ammihi Muhammad bin Ali. Nah, akhirnya dia sampaikan kepada anak pamannya, yaitu anak dari Ali bin Abdullah bin Abbas tadi, yaitu Muhammad namanya, Muhammad bin Ali bin Abbas, yaitu tentang berita isu bahwa dia diracun oleh Sulaiman bin Abdul Malik. Nah, inilah ya, dari isu, dari prediksi yang tidak ada fakta, tidak ada data, langsung menyebar dan itu menjadi dasar. Ini awal-awal timbulnya isu keinginan dari keturunan Bani Abbas ini untuk menguasai membuat kekuasaan, merasa ada rasa dengki, ada rasa merasa ada kemarahan di dalam dirinya karena dia mendapat info bahwa di mana Abu Hasyim ini diracun oleh Sulaiman bin Abdul Malik. Nah, ketika dia sakit itu pergi ke tempat anak pamannya itu, siapa tadi? Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas, ya, bin Abdul Muthalib. Wa talaba minhu an ya'mala dhidda bani Umayyah. Nah, dia mengharap untuk membalas ini, ya, perbelakuan dia Bani Umayyah terhadap dia gitu ya. Langsung hal ini ditanggapi dan seakan itu adalah suatu kepatuhan. Walau kana qad udhi ali Abi Hasyim summa laqudi alaihi bi syaklin sari. Nah, ini dibantah oleh sebagian penulis sejarah, kalau seandainya betul-betul dia itu diracun, enggak akan mungkin dia itu dalam waktu yang panjang bisa hidup, ya. Atau mungkin baru saja berapa satu jam sudah enggak akan bisa hidup kalau seandainya diracun begitu ya. Tapi kan ini berhari-hari dalam perjalanan ke Madinah, makan berapa hari, bisa satu minggu ya kan. Bahkan dari Madinah Syam bisa satu bulan perjalanan, dan dia hidup dalam sakit itu. Kemudian dalam perjalanan dia menuju saja ke Humaimah, kembali lagi ke daerah Damaskus ya, di mana Humaimah ini adalah daerah yang terdapat antara perjalanan dari Damaskus ke Madinah. Nah, dia pergi ke tempat anak pamannya ini dan memprediksi hal ini benar, dan dia meminta balas atas perbuatan tersebut. Nah, waratul mulu antara asum az-zu'af, lakin Abu Hasyim qad asya ba'da mughadarati Sulaiman mayyizu ala syahrin. Ya, bahkan Abu Hasyim ini hidup setelah dia pulang dari mengunjungi Sulaiman bin Malik ini adalah hampir 2 bulan dia hidup, ya. Nah, kita tahu juga, kita sudah bicara ya tentang bagaimana kemuliaan Sulaiman bin Abdul Malik, akhlaknya, ibadahnya, ya, sehingga dia akhirnya menunjuk Umar bin Abdul Aziz untuk menjadi penggantinya, tidak menunjuk saudaranya sendiri. Dia karena ingin kebaikan untuk Islam, kebaikan untuk umat Islam, karena dia selalu berteman dengan Haywah, salah seorang tabiin yang selalu memberikan masukan-masukan positif kepada dia, dan dia terkenal Sulaiman bin Abdul Malik adalah raja yang adil, raja yang soleh, ya kan. Tetapi inilah isu, inilah sebuah isu, dan inilah fakta yang banyak memusak hubungan antara saudara, antara kelompok, antara tokoh, ya. Ini banyak sekali isu-isu yang mengadu domba, ya, mengadu domba. Nah, ini akhirnya seperti ini. Isunya padahalnya itu sekecil saja sebetulnya. Ada kemungkinan dia ini diracun. Itu saja. Dan akhirnya jadi seakan-akan suatu hal yang sudah diyakini, sudah dipastikan. Dan akhirnya berupaya untuk dia meminta pertanggungjawaban, minta dibalas perbuatan tersebut. Nah, ini. Kemudian orang-orang yang ingin berkuasa, ya, membesar-besarkan urusan tersebut, kemudian juga menyebutkan sebuah adanya informasi bahwa Abu Hasyim ini telah memberikan sekian harta kepada Muhammad bin Ali bin Abbas, ya, dan mengajarkan kepada dia bagaimana taktik-taktik pendirian sebuah khilafah. Nah, padahal waktu itu ya tidak ada semacam politik-politik apapun dilakukan oleh Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas ini. Wainah Abu Hasyim wa waliduhu Muhammad bin Abdullah bin Abi Hasyim, Muhammad bin Ali bin Abi Muthalib bin Abi Talib la yabrauna min al-Kaisaniyah. Di sini juga disebutkan ada informasi bahwa dari situlah mulainya ada upaya-upaya terjadinya untuk membuat semacam kekuatan rahasia perancangan pendirian Daulah Abbasiyah. Tapi ini juga dibantah oleh para penulis sejarah, di mana bahwa situ ada namanya aliran Kaisaniyah, di mana Hasyim ini anak dari Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, anak Hanafiyah ini, mereka berlepas diri dari Kaisaniyah. Innaha ma'ariqa mundu dzalika tarikh, di mana Kaisaniyah ini memiliki pemahaman yang sangat khatir. Ada yang menyebutkan dia adalah bagian dari kelompok Khawarij. Falam yakun lahum ayyatu silatin bil kasaniyah allati yadin ruwa anna bani Hasyim qad ittajahu nahwaha. Wal waqi' anna Muhammad bin Ali bin Abbas qad waqa'a fi udhuni kalam Abi Hasyim. Yang sebenarnya penyampaian dari Abu Hasyim tadi, anak dari Muhammad Hanafiyah ini, ya, menyampaikan kepada Muhammad bin Ali bin Abbas ini bahwa dia kemungkinan diracun, ya, itu mempengaruhi Muhammad bin Ali bin Abbas ini. Kemudian dia punya anak, yaitu tadi kita sebutkan lebih dari 20 orang yang banyak pengaruhnya, ya. Dan ini memiliki kekuatan yang besar. Kama anabahu Ali Abdullah bin Abbas qad syaja'ahu ala al-mudhi fi hadhihi at-tariq wastamara syaja'ahu hatta tuwfi ana. Dari sini adalah mulai Muhammad bin Ali bin Abbas ini mengarahkan putra-putranya untuk mengambil alih kekuasaan secara rahasia dari Bani Umayyah, sampai Muhammad bin Ali bin Abbas bin Abdullah bin Abbas ini meninggal pada tahun 117 Hijriah di Humaimah, dan dilanjutkan oleh putranya setelah itu, ya, yaitu Ibrahim. Ya, ketika Ibrahim wafat dilanjutkan oleh saudaranya itu Abdullah, ini karena Abul Abbas As-Saffah. Baik. Kemudian Bapak da'i amal at-tanfidiyah, di sini mulailah mereka membuat taktik-taktik bagaimana cara untuk memufuk merancang kekuatan, baik secara angkatan perang, ya, kekuatan tentara untuk menguasai kondisi, ya. Nathara Muhammad bin Ali itu ain makan alladhi yaj'alu qa'idatan tilak. Nah, di sini Muhammad bin Ali bin Abbas ini, bin Abdullah bin Abbas ini menyebut, memberikan di mana mereka memulai untuk merancang kekuatan rahasia, yaitu usulkan itu dari Khurasan. Khurasan ini kenapa? Karena Khurasan tadi kita sebutkan hidup di sana etnis yang berbeda. Ada dari Turkmenistan. Turkmenistan ini adalah bangsa yang antum lihat wajahnya seperti orang-orang Kazakhstan, Turkmenistan, dan itu, ya, bukan Turki maksudnya, ya, tapi bangsa disebut bahasa Turk. Kemudian juga di situ ada orang Persia yang dulu wilayah ini adalah di bawah kekuasaan Persia atau kerajaan Persia. Kemudian juga ada Arab, dan Arabnya pun terbagi dua, ada Arab Yaman dan ada Arab Qahtani, Arab Qahtani dan Arab Nizar. Nah, jadi kondisi etnis yang berbanyak-banyak inilah dimanfaatkan untuk mengatur siasat di sana, ya, oleh Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas ini. Baik. Kemudian disebutkan di sini oleh Mahmud Syakir tentang rencana-rencana mereka. Ketika mempersiapkan untuk memberontak kepada Bani Umayyah, ya, di sini ada berapa tokoh-tokoh yang disebutkan. Ada Mukhtar Saqafi, ada Mus'ab bin Zubair, Abdurrahman bin Muhammad Al-Ash'as, ada lain-lainnya, ya, yang membantu, ya. Kemudian ketika memilih Khurasan ini, ya, karena daerah juga berbatasan dengan wilayah-wilayah yang gampang untuk penyelamatan diri jika dikejar oleh kekuasaan Bani Umayyah. Kama fa'ala min kibal ibn As'as wa ghairihi wa fi Khurasan istaddu sira' bainal Arab wa baina Kaisiyah wal Yamaniyah. Nah, sini awal tadi kita sebutkan di mana akhir kekuasaan Bani Umayyah itu diwarnai dengan mulai fanatik kesukuan, sehingga ada pertentangan antara Arab Yaman dengan Arab yang bukan Yaman, kemudian antara kekuatan Persia, orang-orang yang dari rakyat Persia, dan juga dari suku-suku Turkmenistan ini. Nah, akhirnya mulailah kekacauan-kekacauan itu timbul di Khurasan, dan kekacauan itu dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh Bani Al-Abbasiyah untuk menyusun kekuatan mereka. Dan mereka mencari tokoh-tokoh yang mungkin loyal kepada mereka, baik dari Arab maupun dari kalangan Persia ataupun dari kalangan Turkmenistan, itu Turk ini. Nah, kemudian di sana juga banyaknya mawali, wahumul ladzina kanu ariqqa biqaddin nazar an usulihim sawan akanu araban aw ajaman ala khilaf ma yaqulun mu'arikhun al-muhadithun bi anna mawalihumul muslimuna min ghairi arab. Nah, di sini sebutkan di sana juga banyaknya budak-budak yang baik dari Arab bukan Arab. Kemudian di sini juga disebutkan beberapa contoh oleh Mahmud Syakir, di antara karena ada isu, ya, bahwa yang dijadikan budak itu adalah orang-orang yang bukan Arab saja, maka dibantah oleh para ulama, di antara Mahmud Syakir menjelaskan tidak, para budak-budak yang ditawan itu, ya, bahkan di antaranya disebutkan keturunan yaitu Yazid bin Haritha, dan ia ini nama maula Rasulullah SAW, dan ini asalnya Arab. Ya. Wal Mikdad bin Amr radhiyallahu anhu kana maula al-Aswad bin Abd Yaghus, ya, Az-Zuhri, wa huwa Arabi, dan ini juga orang Arab. Dan wa yakunu maula bil Half Abdullah, kemudian juga Abdullah bin Jash, ya, Halif bani Abdul Syams. Dan beliau menyebutkan berapa orang nama-nama di sini ketika ada orang menyebutkan bahwa pemberontakan kekacauan terjadi di Khurasan itu dimulai karena adanya semacam penindasan, pelecehan terhadap kesukuan umpamanya. Ini tidak benar karena yang dia diwali itu bukan hanya orang-orang non Arab saja, tapi juga ada dari orang Arab gitu. Kemudian beliau ceritakan sini, ketika di Khurasan ini terdapat banyak suku-suku yang berbeda-beda tadi, itulah yang membuat mudahnya untuk menyusun strategi-strategi dia yang dirancang oleh tokoh-tokoh Al-Abbasiyah tadi, atau anak-anak dari keturunan Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas tadi. Kemudian para tokoh-tokoh itu mulai mempengaruhi, ya, tokoh-tokoh kabilah, tokoh-tokoh politiknya, ya. Maka menyebarlah dakwah ataupun ajakan untuk mengangkat khalifah berikutnya dari keturunan Al-Bait, terutama ini dari keturunan Abbas bin Abdullah, dari keturunan Abdullah bin Abbas ini. Nah, kemudian disusunlah kekuatan oleh Muhammad bin Ali bin Abbas arsala fi amin mi'a min sayr abdi ila Kufa. Disusunlah, diutus sipulan ke sini, sipulan ke sini, ya. Maka ketika ada namanya Abu Muslim Al-Khurasani, Abu Muslim Al-Khurasani di antara tokoh sentral yang merancang banyak, mempengaruhi banyak dari gubernur-gubernur wilayah yang dikuasai oleh Bani Umayyah, dan juga tokoh-tokoh kabilah yang ada di Khurasan. Jadi Abu Muslim Al-Khurasani sangat memiliki peran penting di situ. Nah, pada suatu kali ada di antara tokoh yang diutim namanya Abu Ikrimah As-Sirraj itu, wa Muhammad Al-Hunais, wa Hayyan Al-Attar, wa Amru bi Amal Al-Bu'd bi Da'wah, fanalu ba'dul najah. Jadi itulah yang mempengaruhi, mengajak orang-orang untuk mengajak mendirikan Daulah Abbasiyah ini. Nah. Kemudian dipilih perwakilan-perwakilan, ya. Di sini disebutkan ada Abu Muhammad As-Sariq Muhammad bin Ali Al-Abbasi, 12 orang naqiban, 12 orang dari apa namanya itu tokoh sentral yang akan mengajak manusia untuk mengajak orang kaum muslimin untuk mengakui pemerintahan apa namanya Bani Abbasiyah ini. Di antaranya Sulaiman bin Qatil Al-Khuzai, Walahid bin Quraiz At-Tamimi, wa Qutbah binti Shubab At-Ta'i, wa Musa bin Ka'am At-Tamimi, wa Khalid bin Ibrahim Abu Daud. Ini nama-namanya yang disebutkan, ya. Nama-nama ini kurang penting bagi kita, ya. Barangkali kita melihat peristiwanya apa saja yang bisa kita ambil faedahnya. Kemudian setelah 12 ini memilih lagi 70 orang, ya. Kemudian setiap ini memiliki dua, setiap dai itu memiliki 12 orang yang melaksanakan perintah-perintah dari 12 orang tadi. Dari 70 itu dibagi. Nah, kemudian setiap orang memiliki 70, setiap apa tadi yang 12 tadi memimpin 70 orang, ya. Kemudian mereka mengatur siasat untuk membagi kepada wilayah-wilayah, mengirim ke wilayah-wilayah utamanya Kufah, Basra, Khurasan dan lain-lainnya. Ya. Kemudian di sini juga dijelaskan, ada disebutkan dalam tulisan-tulisan para kaum musyrikin ataupun penulis yang kurang memahami kondisi, mereka mengatakan bahwa seakan-akan awal kerajaan Bani Abbasiyah ini dimulai dengan cara pesan itu membunuh setiap orang-orang yang Arab di Khurasan. Ini satu hal yang tidak masuk akal, karena ya yang Abbasiyah ini adalah orang Arab, bagaimana dia akan mengusir orang Arab sendiri gitu. Jadi untuk menciptakan sebuah kondisi seakan-akan bahwa Daulah Abbasiyah ini adalah dicetuskan oleh kaum Persia. Nah. Kemudian juga penulis sejarah menyebutkan bahwa di mana Ibrahim bin Muhammad menyuruh Abu Muslim Al-Khurasani yaitu untuk memilih orang-orang yang setia kepada Bani Abbasiyah atau Al-Bait untuk ikut mengambil peran di dalam pendirian negara atau usaha pendirian kekuasaan Madya Bangsa ini. Nah, ini berapa disebutkan di sini Khurasan yang dimana disebutkan ya daerah-daerah yang mulai mereka kuasai, yaitu ada Khurasan itu meliputi tiga wilayah hari ini, Iran, Afghanistan, Turkmenistan. Turkmenistan ini adalah yaitu daerah utara daripada Turkistan, itu karib juga dengan batasan dengan Iran dan Afghanistan. Di antaranya kota-kotanya sebut kota Moro, Baihaqi, Baihaq itu asal dari Imam Baihaqi, dan berapa kota-kota lainnya. Ini wilayah dulu yang disebut Khurasan itu, daerah Afghanistan, Iran hari ini, ya. Nah, maka sebab itu kita jelaskan oleh para penulis sejarah, karena banyaknya etnis di situ, yang di antara versi juga ada yang mungkin tidak suka dengan kekuasaan Bani Umayyah, dimanfaatkan ketidaksenangan itu oleh pendiri-pendiri Daulah Abbasiyah untuk menyusun kekuatan mereka. Kemudian, singkat cerita, setelah mereka mempunyai pasukan, kekuatan, mereka mulai merebut beberapa wilayah, Kufah, Basra, ya, kemudian merengsek terus ke daerah Syam, ya, bahkan mengejar khalifah yang terakhir, ya, Muhammad bin Marwan, ya, yang terakhir khalifah Umayyah, berusaha mencari dan menangkapnya, dan akhirnya dengan banyaknya karena memang Bani Umayyah sudah melemah kekuasaan mereka, dan juga banyaknya tadi kekacauan yang terdapat dalam wilayah mereka, akhirnya dengan mudah Bani Abbasiyah itu menguasai wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Bani Umayyah. Itu singkat ceritanya. Maka khalifah yang pertama adalah diangkat oleh Bani Abbasiyah, itu adalah disebut dengan Abul Abbas Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Ini khalifah yang pertama, ya, khalifah yang pertama yang diangkat oleh Bani Abbas waktu itu, ya, yang tadi kita sebutkan, dia ini ada anak dari Muhammad yang tadi sempat dilaporkan oleh Abu Hashim, anak dari Muhammad Hanafiyah, dengan alasan memotivasinya adalah Bani Umayyah, di antara isu disebar adalah telah merancang untuk pembunuhan dari Abu Hashim dengan meracunnya. Ini isu-isu yang awal mulanya yang untuk memprovokasi berdirinya Daulah Abbasiyah, dan beberapa isu-isu yang lain tentunya. Nah, ini yang dapat kita bahas dulu untuk kesempatan ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan ini pada jumpa yang akan datang, ya. Sebetulnya langkah-langkah pendirian Daulah Abbasiyah ini banyak pembahasannya dijelaskan oleh para penulis sejarah, tapi kita mengambil ringkas-ringkas saja, kita karena ingin membahas poin yang lebih penting dari apa namanya sejarah ini. Jadi tidak terlalu banyak kita membahas peristiwa-peristiwa yang kurang penting kita jelaskan. Jadi tadi kita sebutkan langkah-langkahnya mereka mendirikan itu sekitar 120 Hijriah itu, dari situ mulainya setelah Abu Muslim Al-Khurasani bergabung dengan rencana daripada Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Kemudian berlanjut, ya, dengan bergabungnya Abu Musa Al-Khursani ini, banyak keberhasilan yang dicapai oleh para perancang pendirian Daulah Abbasiyah, ya, sehingga mereka dapat menguasai apa namanya banyak wilayah-wilayah di bawah kekuasaan Bani Umayyah. Maka dengan sangat mudah mereka menguasai kekuasaan, akhirnya resmi Abul Abbas As-Saffah, yaitu Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas, diangkat sebagai khalifah pertama dari apa namanya Daulah Al-Abbasiyah. Itu sekilas yang dapat kita bahas barangkali. InsyaAllah kita akan lanjutkan nanti apa saja pembangunan ataupun kemajuan ataupun program yang dilakukan oleh Abul Abbas Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas ini di awal kekuasaannya, tentu pasti akan mengendalikan dulu keamanan dalam negeri, ya. Itu yang pertama, pasti langkah-langkahnya disebutkan oleh para penulis sejarah. Kemudian mengadakan pembangunan-pembangunan, di antara yang disebutkan adalah di mana sepanjang perjalanan dari Baghdad, karena setelah dulu kekuasaan Bani Umayyah berpusat di Syam, kalau Bani Abbasiyah berpusat di Baghdad, itu di Irak, di Baghdad. Nah, di mana ketika mereka pergi berhaji itu mulai dipasang semacam, kalau di kita adalah satu kilo ada buktinya, menandai jarak-jarak itu. Kemudian setiap satu kilo dikasih lampu, jika ada batas-batas yang jelas, ya. Nah, ini mulai mereka lakukan di pembangun perjalanan menuju haji dari kota Baghdad ke Mekah. Itu di antaranya yang mereka lakukan adalah penerangan jalan, ya. Nah, ini yang disebutkan oleh para penulis sejarah. Insyaallah kita akan bahas insyaallah masa-masa kekuasaan dan juga kemajuan-kemajuan, upaya-upaya terbaik yang mereka lakukan untuk mengembalikan kekuatan umat dan kejayaan umat Islam di masa pemerintahan Al-Abbasiyah. Demikian dulu pembahasan kita, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Iya, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Terima kasih atas pelajaran serta pembahasan yang begitu bermanfaat yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya, dan Allah mudahkan kita untuk mengambil pelajaran dari sejarah ini. Baik, Khotel Islam, kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan ini di 0218236543, atau pesan singkat di 0819896543. Yang pertama, kami berikan kesempatan bagi Anda yang telah menghubungi kami via telepon. Silakan. Halo. Iya, halo. Belum tersambung. Kami akan angkat dari pesan singkat pertanyaan yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dari Puja di Bekasi. Ustaz, apakah keturunan Abbasiyah masih ada sampai sekarang, dan runtuhnya kerajaan tersebut dikarenakan apa? Mohon penjelasannya, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga Allah SWT memberikan kita ilmu yang manfaat dan amal yang soleh. Mengenai kewujud keturunan daripada Ahlul Bait sampai hari ini, itu ada, ya. Mereka menyebar di berbagai tempat, sebenarnya jelaskan oleh Imam Syaukani. Cuman di antara mereka ada yang pasti yang dapat diketahui oleh orang banyak, garis-garis keturunan mereka. Dan mereka Ahlul Bait itu sendiri mencatat keturunan-keturunan mereka dari masa ke masa. Setiap mereka itu pasti punya keturunan, dan mereka punya raji yang jelas. Cuman di antara mereka yang jelas-jelas hari ini itu, yang diketahui oleh semua orang, itu adalah keturunan Ahlul Bait, seperti rajanya Urdun, ya, yang sekarang Abdullah. Kemudian rajanya Maroko yang sekarang juga, ya. Dan juga di Saudi Arabia banyak di antara mereka masih hidup, dan juga menjadi dosen, ya, dan juga mahasiswa, ya. Di masa kita masih kuliah ada berapa orang dosen, itu mereka adalah keturunan dari Ahlul Bait, keturunan dari Ahlul Bait. Jadi mereka masih ada. Cuman pastinya mana yang keturunan Abbas atau yang bukan, atau keturunan dari Ali bin Abi Thalib atau bukan, kalau kita tentu tidak mengetahui secara persis, ya, karena ada kitab memang yang membahas juga keturunan mereka itu sampai hari ini. Mereka pun punya ranji-ranji yang jelas, ya. Tapi kita yakin mereka tetap ada, keturunan mereka masih tetap ada, namun kita tidak mengetahui secara terperinci. Adapun sebab-sebab keruntuhan Daulah Abbasiyah ini, kita akan bahas insyaAllah. Kita akan lihat di antara secara global adalah, yaitu pertama adalah, ada dua sebab. Yang pertama adalah pengkhianatan dari kaum Syiah Rafidhah kepada khalifah yang terakhir dari khalifah Bani Abbasiyah. Dia membuat taktik dengan alasan ketika ekonomi negara melemah, dia memberikan masukan kepada khalifah untuk memecat semua tentara-tentara. Akhirnya sekian besar, lebih dari 70% dari jumlah tentara itu diberhentikan, bahkan disebut Ibnu Katsir, sampai di antara mereka menjual sayur di pasar karena begitu banyaknya beratnya kehidupan yang mereka hadapi. Setelah kekuatan ini pasukan lemah, dari situ Ibnu Al-Qami ini membuat perjanjian rahasia dengan Khulakokan, itu anak dari Genghis Khan, ya. Dan dialah yang menunjukkan di mana posisi istana, bagaimana kondisinya, dan akhir darinya itu pada suatu saat terjadi perjanjian di mana Khulakokan ini datang di perbatasan di luar dan bertenda di situ. Mereka bikin siasat. Kemudian khalifah yang terakhir Bani Amasya diajak untuk berunding ke sana, karena diinformasikan oleh Ibnu Al-Qami ini bahwa mereka yang berunding. Dan dibawalah 70 lebih dari para ulama, tokoh-tokoh besar. Kemudian sampai di tempat itu mereka dikepung dan tidak boleh masuk kali satu persatu, dan satu persatu mereka dipenggal di dalam tenda itu. Dan ini akhir, ini habislah ulama-ulama, tokoh-tokoh politik terpenting, ya, termasuk khalifah saat itu. Nah, ini siasat yang dilakukan saat itu. Kemudian setelah itu baru mereka menyerang kota Baghdad dan menghancur, menghanguskan, membakar dan membunuh sekian banyak jiwa, menghancurkan kekayaan ilmiah, yaitu perpustakaan hikmah yang diwarisi dari Ma'mun, yang begitu tersimpan di dalamnya jutaan dari karya para ulama, dilemparkan ke dalam sungai Efrat dan Tigris, ya. Nah, ini kisah yang sangat memilukan sebetulnya. Bahkan mungkin tidak pernah terjadi kehancuran, kesadisan dalam sepanjang sejarah seperti yang terjadi di masa kehancuran kota Baghdad oleh Khulakokan. Ini akan kita bahas insyaallah pada waktunya, ya. Sekarang kita masih mulai dalam awal mukaddimah atau awal berdirinya kerajaan Abbasiyah ini. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan Ustaz, terima kasih atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat yang telah disampaikan. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan untuk Anda ingin menghubungi kami via telepon, silakan di 021-823-6543. Halo. Selanjutnya kami akan berikan Anda ingin menghubungi kami via telepon, silakan di 021-823-6543. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Di mana, Bapak? Dengan hamba Allah di Padang. Bapak dikecilkan saja ya volume televisinya, atau dimatikan dulu. Nanti Bapak bertanya dulu, kemudian dinyalakan lagi. Baik. Halo. Ya, halo. Silakan, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi agak bingung tadi penjelasan Pak Ustadz menyangkut umur sahabat Abbas itu beda 3 tahun dengan Rasulullah. Sudah? Iya. Itu saja, Pak? Bukan, yang saya mau tanyakan ini kan orang tuanya Nabi itu kan anak yang terakhir. Kemudian itu tentu lebih tua Abbas dengan orang tuanya Nabi. Maksud Bapak Abbas lebih tua dari Rasulullah gitu? Iya, bukan beda umurnya. Oh, bukan, iya. Kalau anunya kalau 3 tahun berarti kan orang tuanya Nabi kawin kurang dari 3 tahun. Ya. Jadi itu cuma mau meluruskan kan. Ya. Apa betul cuma 3 tahun bedanya, sementara orang tuanya Nabi pun juga lebih tua dengan Abbas. Iya, iya. Ya. Baik, terima mohon kasih. Mohon diluruskan ya Ustaz kalau. Iya, iya, iya. Jazakumullah khairan, Pak. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk diketahui bahwa anak dari Abdul Muttalib itu banyak, diantaranya adalah Abdullah. Abdullah itu ya adalah bukan disebutkan sebagai anak yang terakhir di anak Abdul Muttalib. Ya, saya belum dapat menyebutkan belum pernah menemukan bahwa Abdullah itu adalah anaknya yang terakhir dari Abdul Muthalib. Kemudian yang menyebutkan tentang Abbas ini memang umurnya sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Semua daripada masdar, daripada sejarah menyebutkan bahwa menyebutkan bahwa Abbas ini sangat muda, dekat dengan Rasulullah SAW. Itu tuanya Rasulullah hanya 3 tahun saja. Ya, tuanya dari 3 tahun saja dari Rasulullah SAW. Berarti Abbas itu adalah adik dari orang tua Rasulullah SAW. Kita tahu bahwa yang meninggal lebih dulu adalah orang tua Rasulullah SAW, kemudian kakeknya masih hidup. Ya, kakeknya masih hidup. Jadi apakah Abbas ini termasuk daripada anak, karena Abdullah ini adalah anak yang mau dikorbankan oleh ayahnya. Itu Abdullah ini anak yang dikorbankan, dia meminta kepada Allah ketika orang kafir Quraisy merebut air zam-zam. Setelah dia melihat dalam mimpi air zam-zam, kemudian air zam-zam itu dikuasai oleh Abdul Muttalib, kemudian dia dia ingin dikuasai oleh orang kafir Quraisy yang lain, dan akhirnya meminta kepada Allah agar diberi 12 anak pemuda. Ya, akhirnya diberi Allah SWT dan bernazar untuk menjadi salah seorang mereka. Dan di dalam sejarah, ya, kalau enggak salah yang tua itu adalah ya Abdullah, ayah orang tua Rasulullah SAW, bukan Abdullah anak bungsu dari Rasulullah SAW. Jika diartikan dari anak bungsu, maka arti anak bungsu di antara anak beliau yang awal beliau bernazar ya untuk mendapatkan 12 orang. Setelah itu ya kemungkinan dari kakeknya masih menikah, ya, memiliki istri, kemudian memiliki anak yaitu Abbas, ya. Karena seluruh ahli sejarah sepakat bahwa Abbas itu lahir 3 tahun sebelum perang Fil, dan Rasulullah SAW lahir waktu tahun Fil, ya. Itu jadi tidak disebutkan bahwa umpamanya Abbas itu termasuk dari anak Rasulullah, anak daripada kakeknya yang termasuk dari 10 itu. Ya. Karena di dalam sejarahnya di mana Abdul Muttalib meminta 10 orang anak, dan kemudian yang terpilih itu adalah Abdullah, ayah orang tua Rasulullah SAW, orang tua Rasulullah SAW, ya. Dan itu terbukti bahwa bahwa beliau telah mempunyai banyak anak setelah itu. Ya, setelah itu baru Rasulullah SAW. Dan ketika orang tuanya bernazar itu, ya, orang tuanya bernazar, kakek Rasulullah bernazar, yang terpilih ada Abdullah. Ini menunjukkan bahwa Abbas itu lahir setelah anaknya orang tua Rasulullah SAW, dan orang tua Rasulullah SAW lebih tua daripada Abbas pastinya. Ya. Tapi kemungkinan besar bahwa di mana Abbas ini tidak termasuk daripada anak Abdul Muttalib yang 12 yang dinazarkan tadi. Karena Abdul Muttalib ini adalah kakek Rasulullah SAW yang meninggal setelah Rasulullah berumur 6 tahun setelah Rasul meninggal. Ya. Jadi kemungkinan setelah itu kakeknya masih menikah lagi dan mempunyai anak lagi. Karena kita tahu bahwa di antara paman Rasulullah SAW itu, ya, banyak sekali yang si ayah, banyak sekali yang si ayah, bukan satu ibu saja. Ya, jadi istrinya Abdul Muttalib itu banyak. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Terima kasih atas nasihat yang bermanfaat. Berikutnya akan berikan kesempatan kembali untuk penelpon yang selanjutnya masih di 021 823 6543. Silakan. Halo. Halo. Halo. Ya, dengan siapa ini, di mana? Dengan Ibu di Sulawesi Tengah. Silakan Ibu, pertanyaannya. Iya. Ya. Saya mau nanya mengenai umrah ini. Saya tahun lalu saya melaksanakan umrah tapi tanpa mahram, muhrim. Karena suami saya sudah umur 61 tahun, suami saya barusan meninggal 21 tahun saya rawat. Jadi kesempatan saya tinggal sedikit, jadi saya pergi tanpa mahram hanya dengan sepupu saya, perempuan juga, dan anak-anaknya. Apa umrah saya sah, bisa? Karena setiap safar seharusnya harus ada muhrim. Bagaimana penjelasan, mohon. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Fadil Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah umrah Ibu adalah umrah yang sah. Umrah yang sah. Ya. Tidak ada tuh satu pun ulama mengatakan orang yang umrah tanpa muhram umrahnya batal, enggak ada. Cuman ada yang menyebutkan dia melanggar aturan berangkat tanpa mahram, maka dia berdosa. Tetapi dengan kondisi ibu tadi, ya, kalau umpamanya dia bersama anaknya juga sepupunya atau anaknya, saudaranya, kemudian juga membawa mahram, itu juga mahram bagi ibu. Tetapi walaupun tanpa mahram, ya, segi umur juga sudah membolehkan, karena memang ibu sudah tua, lebih 63 tahun seterusnya, ya, insyaallah umrohnya sah, ya. Dan tidak ada satupun ulama yang mengatakan orang yang berhaji ataupun umroh, ya, tanpa mahram umrohnya batal, ya, dikatakan batal karena tidak ada hubungan syarat di situ, ya. Tidak syarat sahnya umroh, tidak disyaratkan berhubungan dengan sahnya safar, ya, maka umrohnya sah insyaallah dan tidak bermasalah, ya, terlepas dari tidak punya mahram. Tidak mahram-mahramnya itu terlihat dari kondisi masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustaz, jazakumullahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan penjelasan yang bermanfaat ini. Berikutnya kami akan bacakan dari pesan singkat pertanyaan yang telah masuk dari saudara kita di Bekasi, Saudara Bagus yang bertanya, "Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, mohon diberikan penjelasan sedikit saja tentang siapa itu Salahuddin Al-Ayyubi. Apakah kisah-kisahnya menjadi pahlawan dalam kaum muslimin itu sahih atau tidak? Dan dalam dia hidup dalam bani apa, Ustaz? Silakan." Taib, Salahuddin Al-Ayyubi masyhur dengan bagaimana perjuangannya untuk membela kaum muslimin di Palestina, yang membalikkan kembali ke Palestina ke kepangkuan kaum muslimin. Dan ini juga akan termasuk dalam salah satu pembahasan dari sejarah kita yang di akhir-akhir nanti, ya, di mana Salahuddin Al-Ayyubi ketika kaum muslimin sangat tertindas dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan untuk membela kaum muslimin melalui tangan beliau, dan beliau mampu kembali merebut Baitul Maqdis dengan orang-orang Yahudi dan Nasara. Dan beliau adalah salah satu dari tokoh sejarah yang sangat fenomenal atas perjuangan beliau dalam membela kaum muslimin dan juga memberikan Baitul Maqdis itu ke dalam pangkuan kaum muslimin. Jadi beliau sangat masyhur. Walaupun setelah pada pelajaran yang lalu, pernah pada pelajaran lalu lalu mengatakan beliau, apakah beliau juga orang yang diisukan atau dianggap melaksanakan perayaan Maulid Nabi dan lain-lain, bagaimana itu. Jadi ini yang saya katakan, walaupun itu tetap, walaupun itu umpamanya memang ada datanya, jadi itu tidak menunjukkan sebuah perbuatan yang salah. Itu membenarkan ketika dia dibantu oleh Allah dalam sebuah peperangan. Karena banyak sekali dari raja-raja Bani Umayyah dan Raja Abbasiyah yang dia juga ada yang minum khamar, yang ini, tapi kita berperang dia ada yang dibantu oleh Allah semua menang. Jadi ini kita sering general dalam hukum. Kalau orang ini baik, berarti semua tindakannya baik. Enggak begitu. Nah, hukumnya tidak begitu. Ya, manusia punya kealfaan, punya kesalahan, punya kelemahan. Itu kalaupun ada data dan fakta yang benar, penisbahan perbuatan-perbuatan yang tidak mengikuti sunnah Rasulullah dinisbahkan kepada itu benar. Tapi Allah alam, dan disebutkan dalam sejarahnya bahwa Salih Nabi adalah seorang orang yang taat beragama, ya, buktinya di mana atas kesolehannya Allah SWT memberikan kemenangan atas pasukannya untuk membela kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab.